Ini cara yang pertama seseorang untuk mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan. Wa tsaniya bil i'tiraf batinan fil qalbi bi ayatarifa anna hadhihi an-ni'mah lam tasil ilaihi illa min Allah la bi haulihi wa quwwatihi. Yang kedua, dengan mengakui pada batinnya di dalam hati dengan pengakuan bahwa nikmat-nikmat ini tidaklah sampai kepada dirinya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena daya, upaya dan kekuatan dari dirinya. Bahwasanya kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak kala seorang al-i'tiraf batinan fil qalbi, dia mengakui di dalam hatinya, di batinnya, secara batin dalam hatinya bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, akan menjauhkan dia dari sifat takabbur, dari sifat sombong, dari merasa mampu dan merasa dia memiliki kekuatan sehingga dia menghasilkan, dia mendapatkan apa yang menjadi jerih payahnya. Lah, ini menepis itu semuanya. Dan as-salis, as-salisah yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayan sarifaha fi ta'atillah wala yan sarifaha bi ma'siyah au fil ma'siyah. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kufrun minan ni'am, kekufuran atau kufur nikmah, kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi seseorang yang dia diberikan ilmu untuk dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajari kepada manusia, mengarahkan, membimbingnya. Ini di antara syukur kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Dan bagi siapa yang diberikan kelapangan rezeki, keluasan, maka cara mensyukuri dari nikmat Allah dengan meringankan kesulitan-kesulitan orang-orang yang tidak mampu, meringankan orang-orang yang mendapatkan musibah, meringankan beban al-fuqara dan yang lain sebagainya. Dan bagi siapa yang diberikan kekuatan, kenikmatan berupa kekuatan fisik, lahiriah, hendaklah dia mensyukuri dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan memperbanyak ketaatan, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan jadikan kenikmatan tersebut sebagai wasilah, sarana kemaksiatan kepada Allah. Iya dan billah. Dan hal ini banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَلِيلٌ مِّنْ إِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan sangat sedikit, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa di sana ada sebagian manusia menjadikan kenikmatan-kenikmatan berupa harta, kesehatan, dan yang lain sebagainya untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faktor terfitnahnya seseorang, tergelincirnya seseorang yang tidak bisa memanfaatkan, mensyukuri dari Allah, dari apa yang Allah berikan berupa harta, dengan melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsita alaikum ad-dunya kama busitat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku khawatirkan kefakiran itu menimpa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran pada kalian. Namun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan seluas-luasnya bagi kalian, sebagaimana dibentangkannya dunia, dilapangkan dunia kepada orang-orang sebelum kalian, maka kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia tersebut, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba. Tentunya barakallahu fikum, jika seorang berlomba-lomba di dalam kebaikan, wa khair, itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Namun tak kalah seseorang berlomba-lomba di dalam dunia barakallahu fikum, maka banyak yang dikorbankan dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ibadah banyak ditinggalkan, Ini juga perlombaan untuk mendapatkan dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melanjutkan, fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia akan membinasakan kalian sebagaimana, atau harta-harta itu akan membinasakan kalian sebagaimana dibinasakannya orang-orang terdahulu dari kalian. Dikarenakan harta. Bagaimana Qarun dan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Karena tak kala seseorang dibentangkan dunia, tak kala seorang tidak bisa bersyukur, sangat-sangat rentan, rawan seorang tergelincir di dalamnya, dan korban telah banyak. Fatabiru. Maka hendaklah hal itu menjadikan ibrah bagi kita semuanya. Maka fa ya ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, hendaklah dari nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, kita harus memiliki keyakinan apapun nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan, atau disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin min indi rabbihi hatta yus'ala an arba'in. An umri fima afna wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqa wa madha amila fima alima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Rabb-nya sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umri, tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk hal-hal yang la faedata fi, tidak ada faedah di dalamnya, menganggur begitu saja tanpa adanya nilai pahala? Iya dan bila. Atau sebaliknya, memanfaatkan umurnya untuk perkara-perkara yang memiliki nilai pahala di sisi Allah. Karena umur, barakallahu fikum, tidak ada yang tahu kapan dia akan berpisah dengan kehidupan ini. Umur tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Tak kala datang waktunya, begitu saja, dengan cepat. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian perkara yang kedua, an syababihi fima abla, yaitu tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan? Karena barakallahu fikum, waktu-waktu muda merupakan waktu-waktu yang potensial, yang mudah, barakallahu fikum, seseorang untuk melakukan aktivitas. Maka ditanyakan tentang masa muda. Di masa muda seorang bisa memilih jalan hidupnya. Mau kemana arah yang akan dia tempuh? Ke kiri kah? Ke kanan atau lurus? Memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Maka akan diminta pertanggungjawaban masa muda tersebut. Kemudian yang ketiga, wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan? Apakah dia dapatkan dari hasil yang haram atau dari yang halal? Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam apa dia infakkan harta tersebut? Apakah di dalam perkara-perkara maksiat? Atau perkara-perkara yang nilainya mubah? Atau perkara-perkara yang nilainya ibadah? Atau yang nilainya jariah? Tentu seorang yang mukmin, yang zaki, yang cerdas, maka akan memanfaatkan harta tersebut dengan perkara-perkara yang nilainya nilai jariah. Pahala yang terus mengalir. Ketika dia hidup ataupun mati. Dia akan selalu mendapatkan pahala. Maka tentu seseorang bersemangat untuk menginfakkan dari harta yang dia miliki untuk nilai-nilai yang nilai keutamaan. Kalau dia membelikan sesuatu dari perkara-perkara yang sifatnya duniawiya, maka mati tidak dibawa mati. akan ditinggal dan diwariskan oleh ahli warisnya. Rugi. Namun jika hartanya dia infakkan untuk fi sabilillah, di jalan Allah, dan memiliki nilai jariah yang pahalanya terus mengalir ketika dia mati ataupun setelah dia, atau ketika dia hidup atau setelah dia mati, dan walhamdulillah barakallahu fikum, ini ada di sini ada pintu kebaikan yang sangat luas akan dibangun sarana pendidikan untuk anak-anak kaum muslimin. Tidak syak wala raib, tidak diragukan tentunya maslahatnya sangat besar dan nilainya dari pahala tersebut, nilai jariah apa yang seseorang menginfakkan di dalam membuat sarana pendidikan yang kelak seseorang anak-anak kaum muslimin menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan di situ keluar generasi-generasi yang barakallahu fikum menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak menyaksikan atau kita menyaksikan. Ini nilainya ibadah. Luar biasa. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Ada kesempatan yang sangat besar. Berkurangnya harta antum untuk pembangunan pendidikan itu adalah tabungan antum di akhirat. Bertambahnya harta keenam seseorang yang naam tanpa untuk perkara-perkara yang bermanfaat, nilainya ibadah ataupun lebih-lebih jariah, maka tidak ada manfaatnya. Akan ditinggal begitu saja ketika kita mati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sering-sering kita dengar, "Man mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bisalat." Tidaklah seorang anak keturunan Adam meninggal kecuali atau akan terputus semua amalan seorang hamba, anak keturunan Adam ketika mati, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Naam, barakallahu fikum. Ini merupakan motivasi yang sangat besar bagi kita. Daya dan upaya, apa yang kita miliki, kita berusaha untuk curahkan di dalam tercapainya gedung pendidikan kita, di mana kondisi yang sekarang kita lihat barakallahu fikum sangat berat untuk kita menguatkan iman kita, sangat berat. Naam, maka barakallahu fikum, Hendaklah hal ini menjadi motivasi semangat untuk seseorang berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Kemudian yang keempat adalah amalan apa yang sudah diamalkan dari apa yang telah diilmuinya. Maka tentu seseorang butuh kepada ilmu di dalam beramal. Agama itu bukan dengan perasaan. Agama dengan ilmu. Bukan perasaan saya. Bukan perasaan. Naam, saya tentang hal ini dalam agama, perkara agama ini. Bukan. Tapi dengan ilmu. Faya ayyuhal akhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh kehidupan dunia merupakan tempat seseorang diuji dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diuji kita. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik nikmat sehat, nikmat harta. Diuji di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan amanna, kami beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji? Nah, ini tentunya suatu yang hal yang jelas jawabannya pasti akan diuji dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ad-dinu nisfan, dunia itu dua bagian. Atau ad-dinu nisfan, agama itu dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama, nisfus sabri. Yaitu separuh dari agama itu kesabaran. Wa nisfus sukri. Dari separuh yang lainnya adalah rasa syukur. Maka kedua hal ini tidak akan terpisah di dalam seseorang beragama. Di dalam kehidupan tidaklah terlepas dari dua hal ini. Yaitu bisa seseorang diuji dengan cobaan-cobaan, kesempitan-kesempitan, kesulitan-kesulitan, rasa lapar, penyakit, dan yang lain sebagainya. Maka butuh kesabaran. Mengharap jalan keluar dari Allah, menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sebaliknya, tadajjur, berkeluh kesah dan membawa dari musibah tersebut kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak. Tak kala seorang diuji dengan rasa sulit, rasa sempit. Tak kalah seorang tidak bersabar, akan mudah dia membawa cobaan tersebut kepada kejelekan, kemaksiatan. Dengan mencuri, dengan mengambil hak-hak orang lain, dan yang lain sebagainya. Maka dibutuhkan kesabaran. Dan kalau enggak diberikan kesempitan cobaan tersebut, maka yang kedua, seseorang ditimpa berupa kelapangan, kemudahan, banyaknya harta, kesehatan. Maka di saat itu dituntut untuk seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir yang akan kita sebutkan hadis dari penghibur bagi orang-orang yang beriman dari mendapatkan dua keadaan ini. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dhalika illa lil mu'min. Ajaban, sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Semuanya perkara orang yang beriman itu baik. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali pada orang yang beriman. In asabathu dharra sabara fakana lahu khairun. Fakana lahu khairun lahu. Au fakana khairan lahu. Maka tak kala seseorang ditimpa kepadanya musibah, dia bersabar. Maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu sarra syakara fakana lahu khairan lahu. Fakana khairan lahu. Au fakana khairun lahu. Maka tak kala seseorang ditimpa padanya rasa lapang, kemudahan, maka dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Maka semuanya adalah kebaikan bagi seorang yang beriman. Di dalamnya terdapat hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma arafna wa imma ma'arafna. Bisa jadi kita mengetahui hikmah tersebut atau kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi antum semuanya. Karena kadang seseorang, walaupun al-ahadith wal-ayat qad marrat bina, telah banyak lewat kepada kita, kadang kita ghafil, kadang kita lalai. La ta'la natanabbah, kita tidak memiliki perhatian ketika lewat ayat tersebut. Maka tak kala disampaikan, diingatkan kembali, menjadi na'am, yatanabbah, memiliki perhatian kembali, baik yang menyampaikan ataupun bagi yang mendengar. Mungkin ini saja, bila di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan, ini datangnya dari saya dan Shelton. Dan jika terdapat kebenaran, al-haq, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.